kau dan aku telah bersanding dalam ikatan yang suci. Selaksa cinta ucap rasa syukur yang tiada terkira. Bertasbih memuji kuasa ilahi, sang pemilik cinta. Sujud syukur atas karunia, penantian ini pun berujung sudah. Terima kasih.